ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kenapa haram pemilu, tapi hasil dari pemilu tersebut ditaati? Harus ditaati pemerintahnya. Ya. Nah, ini syubhat diucapkan oleh beberapa orang di masa ini. Ya. Dasarnya apa? Dasarnya dia tidak kenal. Ya. Jalannya para ulama dan para imam di dalam beragama. Para imam itu terkait dengan pemimpin, mereka menganggap pemimpin itu syah dengan tiga jalan. Jalan yang pertama, dia dipilih oleh ahli al-halli wal aqd. Itu jalan yang pertama. Seperti Abu Bakar dibaiat oleh para sahabat di bawah Saqifah Bani Sa'idah. Jalan yang kedua, dia mendapat pelimpahan kekuasaan dari pemimpin sebelumnya. Ini dinamakan walayatul ahdi. Iya. Seperti Umar ibn Khattab, Abu Bakar berpesan, khalifah setelahku adalah siapa? Umar ibn Khattab. Inilah yang dikatakan oleh sebagian orang dengan mencibir menyebutnya sistem monarki. Putra mahkota ini sistem yang dipakai. Dan ini jalan syariat. Jalan disyariatkan. Jelas ya? Baik. Dan yang ketiga, kalau ada pemimpin yang sudah berkuasa dengan kekuatannya. Dengan cara keliru tapi sudah terlanjur berkuasa. Maka ini juga menurut kesepakatan ulama wajib untuk dianggap sebagai penguasa, didengar dan ditaati untuk menjaga kebersamaan kaum muslimin dan menghindarkan dari pertumpahan darah. Jelas ya? Itu ada di dalam buku-buku ulama. Jadi kalau bertanya kenapa tidak ikut pemilu tapi pemimpinnya hasil pemilu ditaati, jawabannya karena itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalan kaum mukminin. Ya sederhana kita jawabnya. Alhamdulillah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.